Wa tabtulul ijaratu bi talafil ainil musta'jarah kan hidamid dari wa mautid dabatil muayyanah. Akad ijarah, akad sewa, akad itu bisa batal di tengah jalan bila barang yang disewakan rusak. Contoh rusaknya barang yang disewakan adalah rubuhnya rumah, jadi menyewakan rumah kemudian rumahnya rubuh, atau meninggalnya, matinya binatang yang disewakan, dan binatang itu tertentu sudah ditentukan. Wa butlanul ijarati bima dzukir binadzri lil mustaqbali la lil madi. Fala tabtulul ijarat fihi fil adhar. Bal yastakir rukistuhu minal musamma bi'tibari ujratil misli. Jadi kerusakan barang yang disewakan ini membatalkan ijarah, dan batalnya ijarah ini hanyalah untuk masa atau waktu yang belum berlalu. Jadi terhitung dari kerusakan hingga masa yang berlalu ini masih tetap dihitung berapa jumlah ongkos yang harus dibayar. Jadi kerusakan tadi hanya membatalkan akad ijarah seterusnya. Setelah kerusakan barang itu ijarah batal, tapi sebelumnya masih dihitung. Bal yastakir rukistuhu minal musamma bi'tibari ujratil misli. Fatuqawwamul manfaatu halal aqdi fil muddatil madiyah. Jadi waktu kerusakan, antara waktu kerusakan dan waktu akad ini nanti dihitung, dipersentasekan antara waktu itu dengan waktu keseluruhan penyewaan. Nanti dihitung apakah penyewa itu membayar berapa persen dari keseluruhan waktu tersebut. Faidaki lakadha yukhodu bitilkan nisbati minal musamma. Jadi intinya adalah waktu keseluruhan ijarah dikurangi dengan waktu kerusakan barang. Jadi mulai akad, mulai kesepakatan sah hingga akhir masa ijarah itu dibandingkan dengan kerusakan barang, waktu kerusakan barang dan kesahan akad, ya, kesahan akad. Jadi mulai dari kesahan akad hingga kerusakan barang dibandingkan dengan keseluruhan total waktu penyewaan barang. Nanti itu di persentase, kemudian hasil persentase itu harus dibayar oleh penyewa. Jadi misalkan persentasenya 20%, ya, 20%. Jadi misalkan saya menyewa sesuatu, menyewa sepeda motor misalkan. Saya menyewa sepeda motor selama 10 hari. Saya menyewa sepeda motor selama 10 hari dengan harga 500.000 misalkan. Dengan harga 500.000. Ternyata di hari kedua sepeda motor itu rusak. Di hari kedua sepeda motor itu rusak. Maka yang telah saya gunakan adalah 20%, ya, 20% dari keseluruhan waktu ijarah. Karena durasinya 10 hari tapi 2 hari rusak, maka saya hanya menggunakan 20%. Dan 20% ini harus saya bayarkan, ya. Saya bayarkan persentase sesuai dengan ongkos yang saya berikan kepada pemilik sepeda itu. Jadi misalkan bila uang sewanya 10 hari adalah 500.000, maka 20% dari 500.000 harus saya bayarkan. Jadi hanya membayar 100.000. Kalau di kitab ini manfaat yang telah digunakan dari akad hingga kerusakan barang itu dihitung. Hitungan itu menggunakan ujroh misil, ya, menggunakan ujroh misil. Ujroh misil adalah ongkos standar penyewaan. Lalu ujroh misil itu digunakan untuk menghitung kesepakatan biaya sewa antara penyewa dan yang memiliki barang. Bama taqaddama min adamil infisahi fil madi muqayyadun bima ba'da qablil ainil mu'ajjarah wa ba'da mudhiyyi muddatin laha ujratun wa illa infasakha fil mustaqbali wal madi. Jadi kerusakan barang tersebut tidak menghitung waktu yang telah berlalu ini memiliki dua catatan. Catatan yang pertama adalah setelah barang yang disewa diterima. Jadi andai kata penyewa belum menerima barangnya, kemudian barangnya rusak, maka seluruh akad ijarah itu batal, baik sebelum kerusakan barang maupun setelah kerusakan barang. Dan catatan yang kedua adalah waktu yang berlalu sebelum kerusakan barang ini harus memiliki waktu yang memiliki ongkos, memiliki biaya sewa. Memiliki biaya sewa. Jadi misalkan ada satu sepeda motor atau mobil yang biaya sewanya dihitung per hari 24 jam, sedangkan mobil itu beberapa jam setelah akad sudah rusak. Jadi satu jam penyewaan mobil ini tidak memiliki ongkos sewa, karena memang normalnya disewakan selama 24 jam. Jadi selama berjalannya waktu antara kesepakatan akad dan kerusakan barang tidak memiliki nilai sewa, maka bila barang itu rusak, yang batal tidak hanya setelah kerusakan tetapi sebelum kerusakan juga ikut batal. Wa kharaja bil muayyanati ma idza kanat dabatul mujaratu fi dhimmah fa innal muajjir idza ahdarha wa matat fi asna'il muddah fala tanfasihul ijarah bal yajibu alal muajjiri ibdaluha. Dan dicontoh di keterangan sebelumnya, contoh dari kerusakan benda yang disewakan adalah benda yang sudah ditentukan, ya, benda yang sudah ditentukan. Artinya ini mengecualikan benda-benda atau sesuatu yang tidak ditentukan. Jadi saya menyewa sepeda motor, tetapi sepeda motor yang saya sewa tidak saya tentukan yang mana. Bila demikian, bila barang yang disewa tidak ditentukan, lalu barang itu rusak di tengah jalan, maka akad ijarah tetap berjalan dan pemilik barang harus mengganti barang yang baru untuk meneruskan akad ijarah. Jadi ini perbedaan antara barang sewaan yang tertentu atau muayyanah dan barang sewaan yang tidak tertentu. Wa'lam anna yadal ajiri alal ainil mu'jarati yadu amanah wahina id la dhamana alal ajir illa biudwanin fiha. Ajir atau orang yang menyewa atau seseorang yang disewa tenaganya. Jadi ijarah ini kadangkala menyewakan barang, kadangkala menyewa tenaga. Jadi orang yang membawa barang sewaan dan orang yang disewa tenaganya, keduanya ini kekuasaannya adalah kekuasaan yang amanah, kekuasaan dari kepercayaan, ya, dari kepercayaan. Jadi bila ada seseorang yang kekuasaannya amanah atas dasar kekuasaan, maka dia tidak boleh dituntut untuk mengganti barang yang rusak, ya. Apabila seseorang menyewa barang, kemudian barang itu rusak, maka dia tidak harus mengganti rugi barang yang telah rusak itu, kecuali memang karena kerusakannya dikarenakan ada kesalahan dari dirinya. Dari penyewa, dia ada kesalahan yang menjadikan barang itu rusak, baru dia harus dhoman, harus mengganti barang yang disewa. Ka'andara badda batafaukul adah awarka bahasah son afkola minhu. Contoh dari kerusakan barang yang disebabkan oleh kesalahan dari penyewa adalah menyewa hewan yang tujuan penyewaannya untuk ditunggangi, kemudian hewan itu dicambuk atau dipukul dengan pukulan yang keras, ya. Jadi mestinya normalnya hewan-hewan yang ditunggangi itu dipukul dengan pelan saja, tetapi dia memukulnya hingga keras. Pukulan yang tidak normal, pukulan yang tidak lumrahnya dibukulkan kepada hewan. Bila ada hal yang demikian, lalu barang sewaan atau hewan yang disewa itu mati, maka dia harus mengganti rugi. Dia harus dhoman atau mengganti rugi. Contoh yang lain adalah menaikkan seseorang yang lebih berat dari penyewa. Jadi penyewa dia memiliki ukuran memiliki berat badan 50 kilo. Dia menyewa binatang untuk ditunggangi. Kemudian dia menaikkan temannya ke binatang itu yang berat badannya lebih berat darinya, misalkan 70 atau 80 kilo. Ini juga termasuk penggambaran kesalahan dari penyewa. Artinya apabila setelah penyewa menaikkan temannya ke hewan itu, kemudian beberapa waktu kemudian hewan itu mati, maka dia harus mengganti rugi hewan tersebut karena ada kesalahan dari dirinya.